الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة terkenal dengan seorang alim ahli ibadah alim abid عن الزهري محمد بن شهاب بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره رواية ini dikisahkan oleh ابن عباس رضي الله عنه namun Ibnu Abbas tidak menyaksikan langsung kejadian, melainkan beliau mendengarkan dari Abu Sufyan Ibnu Harb. Abu Sufyan Sakhr Ibnu Harb. Kata beliau, Anna Hiraqla. Bahasanya Herakl, Malikur Rum, penguasa Rum, Raja Rum, yang biasa dipanggil dengan atau digelari dengan Kaisar. Arsala ilaihi fi rakbin. Bahwasanya Herakl pernah mengutus utusan untuk memanggil rombongan Abu Sufyan min Quraisy, rombongan dagang dari Quraisy, wa kanu tujjaran bisyam atau bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Dan mereka pada saat itu sedang berdagang di Syam. Di dalam masa-masa perjanjian yang telah diselenggarakan dan disepakati antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Sufyan serta kuffar Quraisy. Perjanjian damai. Dikatakan oleh para ulama, yakni Sulhul Hudaybiyah. Qala fa'atawhu wa hum bi'iliya. Maka utusan Abu Sufyan mendatangi Abu utusan Herakl mendatangi Abu Sufyan dan pada saat itu mereka berada di Ilya. Fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu ulama'ur Rum. Kemudian Herakl memanggil mereka untuk masuk di istananya dan beliau dikelilingi para pembesar-pembesar Rum. Thumma da'ahum wa da'a bi tarjumanih. Kemudian Abu Sufyan memanggil mereka dan memanggil tarjumani, memanggil penerjemah. Faqala ayyukum aqrabu nasaban li hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Kemudian Heraklius atau Herakl bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku menjadi nabi ini? dipanggil dan disidang oleh ratu. Dan mereka Abu Sufyan pada saat itu sedang mencari dagangan di Syam. Herakl karena mendengar berita munculnya Nabi di akhir zaman atau adanya seorang yang mengaku menjadi Nabi dari Makkah, maka Heraklius atau Herakl penasaran. Begitu mendengar ada rombongan dagang dari Makkah, beliau segera mengutus kurir untuk memanggil mereka untuk tasabut. Sehingga yang beliau pertama kali tanyakan setelah kumpul di istananya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini? Qala, faqala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Abu Sufyan berkata, aku pun menjawab, aku yang paling dekat nasabnya wahai baginda raja. Faqala udunuhu minni, adunuhu minni. Herakl kemudian berkata, dekatkan orang itu kepadaku. Qala wa qarribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahrih. Kemudian Herakl melanjutkan, dan dekatkan teman-teman dia dan dudukkan di belakangnya persis. Abu Sufyan akhirnya posisinya paling depan dan di belakangnya para pengawalnya, di belakangnya para sahabat-sahabat beliau yang sedang mencari perdagangan. Summa qala li tarjumani. Kemudian Herakl berkata kepada penterjemahnya, pada juru bicaranya, kullahum, katakan kepada mereka. Menunjukkan bukan bahasa Arab bahasa mereka, bahasa Ibrani yang berbeda dengan bahasa Quraisy. Namun kemudian setelah ditaklukkan oleh Islam dan kaum muslimin, mereka pun akhirnya bahasa Arab, terbiasa dengan bahasa Arab. Makanya diletakkannya kaidah-kaidah bahasa Arab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali karena banyaknya kemenangan-kemenangan dari kaum muslimin sehingga tercampur, dikhawatirkan tercampur bahasa Arab dengan bahasa Ajam. Kata beliau, inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul fa in kadzabani fakadzabu. Pertama kali Herakl berkata, sesungguhnya aku akan menanyakan kepada orang ini, yakni kepada Abu Sufyan, tentang seorang yang mengaku menjadi Nabi. Dan jika dia dusta, kalian katakan bahwa dia dusta. Siapa ditujukan kepada siapa ini? Kepada sahabat-sahabatnya Abu Sufyan. Berbaris Abu Sufyan yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah paling depan, teman-temannya Abu Sufyan di belakang. Kata dia, saya akan bertanya kepada orang ini tentang orang yang mengaku menjadi Nabi, dan kalau dia menjawab dusta, kalian dustakan dia. Sudah diambil perjanjian terlebih dahulu oleh Herakl. Qala fawallahi laula alhaya'u min an ya'thiru 'alayya kadhiban lakadhabtu 'an. Kata Abu Sufyan, demi Allah, padahal waktu itu Abu Sufyan masih kafir, belum masuk Islam, tapi sumpahnya wallah, demi Allah, fasih lagi. Itu memang tradisi mereka. Wallah, kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau seandainya saya tidak khawatir akan menyebar berita bahwa saya adalah pendusta, saya akan dusta. Kalau seandainya saya tidak malu, nanti ketahuan bahwa saya adalah pendusta, saya akan dusta. Artinya Abu Sufyan berazam untuk dusta. Tapi takut, malu kalau ketahuan bahwa dia adalah sang pendusta. Akhlak yang luar biasa dari Abu Sufyan. Kenapa yang ditanyakan ini orang yang paling dibenci oleh dia? Siapa itu? Rasulullah. Yang ditanyakan oleh Herakles ini orang yang paling dibenci, musuh bebuyutan dia. Sehingga dia berusaha bagaimana supaya menampakkan kejelekan di hadapan orang lain dan menutupi kebaikan. Namun kata Abu Sufyan, daripada nanti belakangan saya menyebar, saya ketahuan bahwa saya pendusta, mending jujur apapun resikonya. Rupanya akhlak yang seperti ini perlu dipelajari oleh banyak orang. Kadang-kadang orang karena kebencian dia kepada seseorang, sudah tidak merasa malu dusta atas nama dia. Karena kebencian dia kepada orang lain, kepada lawannya, kepada musuhnya, enggak peduli mau menuduh, mau cerita apa saja tentang dia, walaupun nanti ketahuan belakang hari ternyata dusta, ternyata menuduh, ternyata mengada-ada. Abu Sufyan mengatakan, wallahi laulal haya, demi Allah, kalau seandainya aku tidak malu, suatu saat ketahuan bahwa saya adalah dusta, saya akan dusta. Yang ditanyakan tentang musuh bebuyutan dia, tentang orang yang paling dibenci oleh Abu Sufyan. Tetapi karena malu, suatu saat akan menyebar bahwa dia adalah pendusta, beliau akhirnya harus jujur. Qala, ثم كان أول ما سألني عنه أن قال. Artinya ini tadi akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh jahiliyah yang dikokohkan oleh Islam kemudian, yaitu mereka sangat malu dan sangat aib besar kalau berdusta. Mereka sangat malu dan aib besar kalau mereka berdusta. Kalau ketahuan mereka adalah dusta, apalagi seorang yang ditokohkan seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah salah satu dari tokoh Quraisy. Kata beliau, Abu Sufyan, "Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala." Mulailah kemudian Herakl membuka pertanyaan. Dan yang pertama kali beliau tanyakan adalah, "Kaifa nasabuhu fikum?" Bagaimana nasabnya orang ini di kalangan kalian? Faqultu huwa fina dhu nasabin. Aku pun menjawab, kata Abu Sufyan, dia adalah orang yang berasal dari nasab yang terpandang. Qala fa hal qala hadha al-qawl minkum ahadun qattu qablah? Qultu la. Kata Herakl, apakah ada yang pernah mengaku apa yang diaku orang ini sebelum itu? Apakah ada yang pernah berkata seperti apa yang dia katakan sebelum dia? Faqultula, kata Abu Sufyan, belum pernah ada. Belum pernah, ya ini di zaman mereka. Tetapi kalau zaman-zaman sebelumnya ada yang nabi. Cuma artinya di zaman Abu Sufyan, ketika ditanya oleh Herakl, apakah ada orang yang pernah mengatakan atau mengaku seperti apa yang diaku oleh orang ini? Kata Abu Sufyan, la. Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Qala fa hal kana min abaihi min malik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata Abu Sufyan, apakah dulu pernah ada dari nenek moyangnya yang menjadi raja? Fa hal kana min abaihi min malik. Apakah dulu ada dari keturunan atau dari nenek moyangnya yang menjadi raja? Qultula, kata Abu Sufyan, aku pun menjawab, tidak pernah. Qala, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am saghar du'afa'uhum. Kemudian Herakl bertanya lagi, apakah para pengikutnya orang-orang yang mulia yang terpandang atau justru orang-orang yang lemah, yang rendah dalam status sosialnya? Faqultu bal du'afa'uhum. Aku pun menjawab, kata Abu Sufyan, bahkan para pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang mustadhaf. Faqultu hal yaziduna am yanqusun. Qultu faqala hal yaziduna am yanqusun. Qultu bal yazidun. Herakl bertanya lagi, apakah pengikutnya makin hari makin bertambah atau berkurang? Faqultu bal yazidun. Aku pun menjawab, bahkan mereka setiap hari bertambah. Ini diantara ciri dakwatul haq, bahwa makin hari makin dicintai orang, makin hari makin mengundang simpati orang, makin hari orang makin tertarik, bukan makin hari orang makin lari, makin hari makin terbongkar bobroknya, makin hari barakallahu fikum makin satu persatu kocar kacir lari dari dakwah. Makanya kata Herakl, apakah pengikutnya setiap hari bertambah atau justru berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun, mereka justru bertambah. Dakwatul haq demikian. Makin hari makin dicintai oleh orang, makin hari makin mengundang simpati orang, bukan makin hari justru makin mengkerucut. Yang tadinya ramai tahu-tahu sepi. Tahu-tahu satu persatu orang lari meninggalkannya. Tidak demikian. Qala, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Qultu la. Aku bertanya lagi, apakah ada di antara pengikutnya yang murtad, yang keluar karena benci pada agamanya setelah dia menganutnya? Faqultu la. Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Artinya juga ini barakallahu fikum tanda dakwatul haq. Setelah orang mengenalnya, setelah orang menganutnya, makin cinta, makin hari makin mencintai kebenaran tersebut. Bukan makin hari barakallahu fikum makin benci, makin kacau pikirannya. Qala hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal. Kata Herakl, apakah kalian pernah menuduh dia, pernah mengetahui kalau dia dulunya dusta sebelum mengucapkan apa yang dia katakan ini? Apakah kalian pernah mengenal dia memiliki riwayat dusta? Qultu la. Kata Abu Sufyan, ya. Artinya ini ciri barakallahu fikum pembawa al-haq. Na'udzubillah, kalau seorang da'i, kalau seorang pembawa kebenaran, ternyata dikenal sebagai pendusta. Ternyata dikenal sebagai orang yang tidak bisa dipercaya dalam membawa berita. Ternyata dikenal orang yang tidak bisa dipercaya di dalam barakallahu fikum menerima suatu berita. Na'udzubillah. Qala hal yaqdur. Abu Sufyan bertanya lagi, apakah dia pernah menipu? Faqultu la. Wa nahnu minhu muddatan la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Qala wa lam tumkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayru hadhihi al-kalimah. Kata Herakl, apakah dia pernah menipu kalian? Kata Abu Sufyan, aku menjawab, tidak pernah. Kata Abu Sufyan, hanya saja kami sudah beberapa hari meninggalkannya, kami enggak tahu apa yang beliau lakukan. Kata Abu Sufyan kemudian, lam tumkinni, tidak ada kesempatan bagi saya untuk menyalipkan suatu kalimat kecuali kalimat ini aja. Artinya pada asalnya jawaban Abu Sufyan ini ditanya oleh Herakl, apakah dia pernah begini? Enggak. Dia begini? Enggak. Ini semua jujur. Kejujuran Abu Sufyan ini pada asalnya penuh dengan tekanan. Enggak ridho dia, cuma karena malu kalau diketahui pendusta. Sehingga dia mengatakan ketika ditanya oleh Herakl, apakah dia pernah menipu kalian? Kata Abu Sufyan, enggak pernah sih. Hanya saja ya kami sudah beberapa hari tinggal di Syam sini, tinggal di negeri Baginda Raja. Kami enggak tahu, barangkali di belakang kami nipu, enggak tahu. Kata Abu Sufyan, cuma itu aja yang bisa saya salibkan. Saya masukkan dalam, saya selipkan dalam kalimat itu aja. Enggak ada lagi. Pingin dusta tapi berat. Berat daripada ketahuan saya dusta, demi menjaga kehormatan saya harus jujur. Kata Abu Sufyan, tidak ada satu kalimat yang bisa saya selipkan kecuali itu aja udah. Kami sudah beberapa hari di negeri Baginda Raja, kami enggak tahu apa yang diperbuat setelah kami tinggal. Barangkali nipu atau dusta, kami enggak tahu. Itu aja kata Abu Sufyan yang bisa saya sisipkan dalam ucapan ini. Qala hal qataltumu? Herakl bertanya lagi, apakah kalian pernah memerangi dia? Qala qultu na'am. Kata Abu Sufyan, iya, kami memeranginya. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyah? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijal. Yanalu minna wa nanalu minhu. Qala madza ya'murukum? Qultu yaqulu ibudullah wahdahu la syarika wa la tusyriku bihi syai'an wa truku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afafi was silah. Kata Abu Herakl, apakah kalian pernah memerangi dia? Abu Sufyan menjawab, iya, kami meranginya. Kata Herakl, bagaimana hasil peperangan kalian dengan dia? Kata Abu Sufyan, bergiliran, silih berganti. Kadang-kadang kami yang menang, kadang-kadang kami yang kalah. Kadang-kadang dia yang menang, kadang-kadang dia yang kalah. Kata Herakl, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Kata Abu Sufyan, dia memerintahkan kepada kami untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang kami, dan memerintahkan kami untuk menunaikan salat, mengeluarkan zakat, serta untuk selalu jujur dan menjaga diri dari yang haram, dan menjaga hubungan silaturahmi, menjaga kekeluargaan. Ini barakallahu fikum, belum selesai riwayatnya karena panjang. Baru pertanyaan. Adapun jawaban insyaallah taala nanti akan dalam pertemuan berikutnya. Dalam pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Yang jelas ini adalah kisah yang luar biasa yang menunjukkan barakallahu fikum bagaimana Abu Sufyan radhiyallahu an di zaman beliau masih kufur, beliau begitu antipati dan begitu takut dengan kedustaan, sehingga dia terpaksa harus jujur. Dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, menunaikan salat, serta untuk selalu jujur dalam berkata, dalam bertindak, dan menjaga hubungan kerabat, menjaga hubungan silaturahmi. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله